al-khuruj min al-khilaf, keluar dari silang pendapat. Jadi sebaiknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu pada tempat-tempat yang layak. Ya, seperti tadi kita bahas misalnya tentang menyentuh kemaluan, batal wudu atau tidak. Kita sudah sebutkan bahwa tidak membatal wudu, pendapat yang lebih kuat disunahkan saja berwudu. Saya bersama dengan itu, saya secara pribadi saya tidak menyentuh. Ya, jelas ya. Kenapa? Lebih bagus keluar dari silang pendapat. Ya. Membuang hajat di tempat tertutup, menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, boleh atau tidak? Ya, kalau dalam tempat tertutup, pendapat yang lebih kuat, dia boleh. Yang dilarang itu kalau tempat terbuka. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, ya, Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Habibahullah, beliau berkata bahwa, ya, walaupun saya kuatkan pendapat di dalam tempat tertutup boleh menghadap dan membelakangi, namun sebaiknya itu ditinggalkan untuk keluar dari apa? Silang pendapat. Ya, maka dalam hal-hal yang seperti ini diperhatikan. Ya, karena seorang jangan memasukkan dirinya ke dalam masalah. Ya, itu lebih dia menjaga mengambil pendapat yang lebih menyempurnakan kewajibannya itu lebih bagus. Baik. Jadi ini 6 kewajiban dari kewajiban wudu. Ya. Jadi ini seperti kaidah. 6 ini yang merupakan rukunnya. Ya. Kalau orang kenal kaidah ini, maka dia bisa menjawab 1001 macam pertanyaan. Ya. Datang, ada orang bertanya kepadanya. Saya berwudu, lupa. Cuci kedua telapak tangan. Wudunya syah atau tidak? Dia hanya tahunya bahwa rukun wudu ada berapa? Kewajiban wudu ada berapa? 6. Dari 6 ini tidak ada mencuci kedua telapak tangan. Oh, wudu kamu syah. Iya kan? Karena dia bukan termasuk dari apa? Dari 6. Iya. Kalau saya berwudu, saya lupa kumur-kumur. Syah atau tidak wudunya? Ya, jawabannya syah. Saya berwudu, saya lupa sholat selai jari. Iya. Saya cuci kaki saya, tapi saya suka menyelai-nyelai. Wudunya syah atau tidak? Ya, jawabannya syah. Nah, ini pentingnya mengenal dhabit. Ya, kaidah pentingnya. Ya. Jelas ya? Baik.